bareng El Cinta Sain. Beranak tiga, tukang syuting tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tukang syuting tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ayo yo. Biola tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Di dalam kubur mendapat siksa. Cari udang di tengah sawah, kena lumpur kakinya basah. Tukang gendang tidak ibadah, di dalam kubur mendapat siksa. Tukang gendang tidak ibadah, di dalam kubur mendapat siksa. Burung pipit tinggal di pepaya, mohon pamit dan mohon doanya. Burung pipit tinggal di pepaya. Terima kasih buat Krisna, Besur. Sampai jumpa lagi di kesempatan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi.